Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai akibat dari perbuatan dosa ya, yang selayaknya bagi kita senantiasa menghadirkan hukuman-hukuman tersebut di depan mata kita ketika hendak muncul godaan untuk berbuat dosa, maka kita menghadirkan bahwasannya dosa-dosa tersebut akan mengakibatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang terakhir, bahwasannya dosa itu akan menjadikan kehidupan seorang manusia, hidup seorang hamba menjadi sempit, menjadi hidup yang penuh dengan kesengsaraan. Ya. Baik, maka itu di antara hukuman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya dari hukuman-hukuman dosa. Ya. Allah jadikan hidup seorang hamba menjadi sempit. Baik, qala rahimahullah ta'ala, wa la tazunna anna qawlahu ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim mukhtasun biyaumil ma'adi faqat. Baik, maka jangan sekali-kali mengira bahwasannya firman Allah Ta'ala, ya, jangan kamu anggap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya orang-orang yang baik berada dalam kenikmatan, sebaliknya dan sesungguhnya orang-orang yang jahat, para pendosa, hidup mereka dalam kesengsaraan, seolah-olah berada dalam neraka jahim. Maka jangan kamu kira ayat ini khusus pada hari kiamat nanti saja, ya. Ini pada hari akhir saja. Tidak demikian, ya. Qala bal haula fi na'imin fi daurihim mustalasati wa haula fi jahimin fi daurihim mustalasah. Bahkan mereka al-abror, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, orang-orang yang benar-benar menghamba kepada Rabb-nya Subhanahu wa Ta'ala, sungguh mereka dalam kenikmatan di negeri mereka yang tiga, negeri dunia, di negeri barzakh, alam kubur, demikian pula negeri kekal, kekekalan, negeri akhirat. Maka al-abror senantiasa dalam kenikmatan di dunianya, di alam barzakhnya, di akhiratnya. Demikian pula mereka, haula al-fujjar, fi jahimin, di dalam kesengsaraan, di tiga negeri mereka, di tiga tempat mereka, negeri dunianya, barzakhnya, dan akhiratnya. Qala wa ayyu ladzatin wa na'imin fid dunya atyabu min birril qalbi wa salamati sadr wa ma'rifati rabbi ta'ala wa mahabbatihi wal amali ala muwafaqatihi. Dan kelezatan mana yang lebih besar di dunia ini, kenikmatan mana yang lebih besar yang didapati oleh seorang hamba di dunia ini dibandingkan dengan baiknya hati dia, bagusnya hati dia, hidupnya hati dia, dan selamatnya dada dia dari permusuhan, dari kedengkian, dari sifat-sifat buruk, dari sifat-sifat yang tercela. Demikian pula, kenikmatan mana yang lebih lezat dibandingkan kenikmatan seorang hamba yang mengenal Rabb-nya, hamba yang mengetahui hak-hak Rabb-nya, dia tunaikan, ya, perintah-perintah Rabb-nya, dia kerjakan, ya, larangan-larangan Rabb-nya dia tinggalkan, dan kecintaan kepada Rabb-nya subhanahu wa ta'ala tidak ada. Dan seorang yang beramal sesuai dengan kecintaan Rabb-nya subhanahu wa ta'ala. Baik. Qala wa halil aisu fil haqiqati illa aisul qalbi salim. Wa qad asna Allahu ta'ala ala khalilihi alaihi salatu wassalam bi salamati qalbihi. Fa qala wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh ja'a rabbahu bi qalbin salim. Dan apakah ada kehidupan itu yang hakiki kecuali kehidupan hati yang salim, hati yang selamat. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuji khalilnya dengan keselamatan hatinya. Ini kehidupan kebahagiaan yang hakiki, hati yang selamat. Allah Ta'ala memuji nabinya Ibrahim alaihissalam al-Khalil, dan di antara kelompoknya yakni Nuh Ibrahim, ketika dia datang kepada Rabb-nya dengan hati yang selamat. Qala wa qala haqiyan anhu annahu qala yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala menghikayatkan ucapan Ibrahim alaihissalam pada hari yang tidak bermanfaat lagi harta-harta berapapun banyaknya, apapun bentuknya, tidak ada gunanya. Wala banun, demikian pula anak-anak keturunan, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat. Qala wal qalbu salimu huwa alladhi salima minasyirki wal ghilli wal hikti wal hasad wasuh wal kibr. Baik, perhatikan. Hati yang selamat itu apa? Hati yang selamat dari kesyirikan, kebinasaan terbesar, dosa yang paling besar. Selamat dia dari kesyirikan. Wal ghil, wal hikat, wal hasad. Selamat dari kedengkian. Selamat dari dengki, hasad kepada orang lain. Hasad itu tamani. Izalatun ni'am minal ghair, ya. Menginginkan hilangnya sebuah kenikmatan dari orang lain, ya. Itu hasad. Dia lihat temannya pinter misalkan, cepat menghafal, tidak senang dia, ya. Benci dia, hasad dia. Wah, harusnya saya yang pinter itu, gitu. Harusnya saya yang mudah menghafal. Dia tidak pantas dapat itu, gitu. Dia menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain, itu hasad, ya. Itu tercela, ya. Seolah-olah dia tidak ridho Allah memberi nikmat kepada orang lain. Dia merasa lebih berhak. Harusnya saya yang dapat itu, gitu. Ya. Itu bentuk menentang ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan nikmat itu, ya. Fulan dilebihkan dari sisi ini, kemudian yang lain dilebihkan dari yang lainnya. Allah lebih mengetahui. Maka orang yang hasad seolah-olah dia protes, ya, kepada ketetapan Allah Ta'ala. Oh, itu tidak pantas dapat nikmat itu, ya. Harusnya tidak dapat itu, gitu. Ini orang yang hasad, ya. Seolah-olah dia memprotes apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, ya. Baik, sedangkan mengharap menginginkan nikmat yang ada pada orang lain, tidak menginginkan hilang darinya, itu perbuatan yang baik. Ya. Itu yang disebut dengan ghibtah, ya, yang disebutkan dalam hadis Bukhari, la hasada illa fisnatain, ya. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Ya, ini tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara. Ini maksudnya adalah ghibtah, yaitu menginginkan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain dengan tidak mengharap nikmat itu hilang dari dia. Ya, ya saya pengen seperti fulan, hafalannya cepat, ya, semangat belajarnya, ya, sungguh-sungguh belajarnya. Ya. Dia menginginkan demikian. Ya. Saya pengen seperti fulan, bersemangat berbuat kebaikan, ya. Bersegera di dalam ketaatan, gitu. Tanpa mengharapkan hilangnya nikmat itu dari orang lain, maka itu perkara yang baik, ya. Ghibtah, ya. Baik, kalau dia sungguh-sungguh jujur dalam nikmat, dalam niatnya itu, Allah akan berikan, Allah akan sampaikan dia kepada derajat orang tersebut, walaupun tidak mengamalkannya, ya. Sebagaimana orang yang mengharapkan kematian syahid, ya, mati syahid, pengin mati syahid, tetapi tidak ada jalan, tidak ada jihad, yang tidak ada peperangan dengan musyrikin, tetapi dia sungguh-sungguh berharap mendapatkan derajat syahid, maka kalau dia jujur memohon kepada Allah Subhanahu wa taala derajat tersebut, maka Allah akan sampaikan derajat tersebut walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Baik. Ini hati yang selamat, ya, selamat dari kebinasaan yang terbesar, pembinasa terbesar syirik. Kemudian selamat dari penyakit-penyakit hati, ya. Dengki, hasad, ya. Permusuhan, ya. Kemudian kekikiran, bakhil, ya. Sangat bakhil, ya. Tidak mau berbagi, ya, dengan temannya sedikit pun, ya. Baik. Wal kibr, kemudian sombong, ya. Dalam riwayat Rasul mendefinisikan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, ya. Menolak kebenaran, ya, enggak mau terima. Siapa kamu ngajari saya? Itu misalkan, ya. Padahal disampaikan al-haq, yang disampaikan adalah kebenaran, enggak mau menerimanya, ya. Atau merendahkan orang lain, merendahkan muslimin, ya. Baik, maka itu bentuk sombong. Maka hatinya tidak selamat. Hatinya ada kotoran padanya. Kiber waliyadzubillah, ya. Yang Rasul SAW mengancam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, ya. Tidak akan masuk jannah seorang yang ada di dalam hatinya kesombongan walaupun sebiji sawi, ya. Baik. Maka ini hati yang selamat. Selamat dari kesirikan, kedengkian, permusuhan, hasad, kebakhilan, kesombongan. Qala wa hubbid dunya war riyasah, dan selamat dari cinta dunia, ya. Lebih cinta kepada dunianya dibanding akhiratnya. Yakni ketika bertentangan, berbarengan satu waktu, dia harus tinggalkan dunianya untuk melaksanakan perintah Allah. Tetapi hubbud dunya, orang yang cinta dunia, akan dia kalahkan perintah Allah itu, ya. Akan dia tinggalkan perintah Allah itu untuk mendapatkan, mengejar dunia dia tadi, ya. Baik. Demikian pula cinta dengan kepemimpinan, ya. Cinta dengan kedudukan di hadapan manusia, ya. Penginnya senantiasa yang di depan, ya. Senantiasa yang di atas, ya. Ini saya, ini dulu saya, ini saya juga, ya. Semuanya ini saya, ya. Waliyadzubillah. Qala fasalima min kulli afatin tubaiduhu anillah. Maka hati yang selamat itu selamat dari seluruh penyakit. Penyakit apa? Penyakit yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Penyakit-penyakit hati yang menjauhkan hamba dari Khaliknya Subhanahu wa taala. Wasalima min kulli subhatin tu'aridu khabarahu. Dan selamat dari subhat, kerancuan dalam berpikir, kerancuan dalam memahami yang menentang khabar dari Allah Subhanahu wa taala, menentang dalil, ya, karena subhat, ya. Dia benturkan perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulnya dengan subhat, ya. Maka hati yang selamat tidak ada subhat ini. Apa yang datang dari dalil firman Allah taala dalam kitabnya, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, maka dia mengatakan sami'na wa atha'na, ya. Kami dengar, kami taat, ya. Tanpa dibantah, tanpa ditentang dengan subhat, ya. Ini firman Allah. Ini sabda Rasul, ya. Ala ra'si wal ain, ya. Tunduk sudah. Sami'na wa atha'na. Qala min kulli shahwatin tu'aridu amrahu. Demikian pula hati yang selamat itu selamat dari syahwat. Yang syahwat seseorang, syahwat hamba itu akan menghalangi dia dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena menuruti syahwatnya, maka dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia kesampingkan perintah Rabb-nya Subhanahu wa taala karena menuruti syahwatnya. Maka syubhat itu diobati dengan ilmu, ya. Subhat itu diobati dengan ilmu, ya. Dengan belajar dengan benar. Belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar, maka akan hilang subhat itu. Sedangkan syahwat itu diobati dengan sikap sabar, ya. Bersabar, ya. Dengan kesabaran, ya. Maka akan kalah syahwat itu, ya. Digambarkan oleh sebagian ulama, syahwat itu seperti anak-anak, anak kecil, ya. Kalau dia minta sesuatu, merengek, rengek, merengek, rengek terus, nangis, nangis terus. Kalau diikuti sekali, terus menjadi dia tuman, ya. Terus nanti minta lagi, ya. Itu syahwat kita. Kalau kita ikuti sekali, ya, dia minta lagi, tambah lagi, terus menjadi kebiasaan, akhirnya tunduk pada syahwatnya. Kalau dia sabar, sudah tinggalkan. Karena seseorang keadaannya berubah-ubah, ya. Terkadang, ya, keinginan berbuat jahat, berbuat dosa, satu waktu, satu keadaan itu tinggi, besar, ya. Nah, kalau dia sabar, itu nanti akan turun, ya, rendah, hilang. Lebih-lebih dia berusaha menghilangkan syahwat itu dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Dia palingkan keinginan jahat itu, keinginan dosa itu dengan perbuatan taat. Menulis, murojaah, ya, membaca, ya, atau melakukan tahun, ya, bersih-bersih, ya, tak muncul, maka dia gunakan, dia salurkan pada perkara yang bermanfaat. Itu nanti akan hilang. Dan ketika dia terlatih mengendalikan syahwatnya, itu akan mudah nanti, ya. Baik. Maka itu kunci, ya, seorang hamba menghadapi syahwat itu dengan sabar, ya. Sabar. Berat. Iya, memang berat, ya. Pahit, ya. Sulit, ya. Tetapi akibatnya sangat manis, ya. Sangat bagus, sangat mulia, ya. Jiwa kita akan terlatih pada kebaikan, ya. Sabar itu berat, ya. Maka Rasulullah SAW menggambarkan as-sabru diyaud. Sabar itu seperti cahaya yang membakar, cahaya matahari itu. Membakar, ya. Kenapa membakar? Karena sabar itu akan membakar kotoran-kotoran, ya. Nah, dengan sabar itu maka akan menjadi bersih, ya, hati seseorang, ya. Baik, sebagaimana dikatakan, as-sabru murrun madzaqatuhu. As-sabru kasmihi murrun madzaqatuhu, ya. Lakin na'awaqibahu ahla minal asali, ya. Sabar itu sangat pahit seperti namanya, ya. Di Arab itu ada tanaman namanya sabar, tanaman obat, ya, herbal, ya, apotik hidup, ya. Itu sangat pahit sekali, tetapi obat yang manjur namanya sabar, ya. Kalau diminum sangat pahit. Pahit rasanya. Nah, ini sabarnya kita terhadap dosa, sabarnya kita menghindari dosa, itu sama seperti sober itu. Pahit, berat, ya. Temannya sedikit, ya. Nggak bisa seperti orang lain, ya. Sudah, sangat berat. Tetapi, awaqibahu ahla minal asali, ya. Akibatnya nanti lebih manis daripada madu, ya. Baik, maka bersabarlah, ya. Sebentar, tidak lama sabarnya kita itu, ya. Baik, maka ini sifat hati yang selamat, selamat dari syahwat, selamat dari syubhat, ya. Wa salima min kulli iradatin tuzahimu muradahu. Dan hati yang selamat dari seluruh keinginan-keinginan yang bertentangan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keinginan dia senantiasa sesuai dengan keinginan Rabb-nya Subhanahu wa taala. Wa salima min kulli qati'in yaqta'u 'anillah. Demikian pula hati yang selamat itu, hati yang selamat dari perampok penghadang yang menghadang dia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Penyamun yang menghadang dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Selamat dia. Maka fa hadzal qalbu salim fi jannatin mu'ajjalatin fid dunya. Wa fi jannatin fil barzakh wa fi jannatin yaumal ma'ad. Maka ketahuilah, hati yang seperti ini tadi, hati yang selamat dari penyakit-penyakit yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala itu, dia berada di jannah yang disegerakan di dunia ini, ya. Sebagaimana tadi kita baca kemarin, ya. Jannah yang ada di dunia. Demikian pula di barzakh nanti, di alam kubur dia, dia juga berada di dalam kenikmatan, berada dalam naim, berada dalam jannah, Kemudian akhirnya pada hari kebangkitan dia akan Allah masukkan ke dalam al-jannah. Qala wala tatimmu salamatuhu mutlaqan hatta yaslama min khamsati asya. Kemudian perhatikan bahwasannya hati yang selamat itu tidak sempurna keselamatannya secara mutlak sampai hatinya selamat dari lima perkara. Selamat dari lima perkara. Qala min syirkin yunaqidu tauhid. Yang pertama, hati yang selamat dari kesyirikan yang membatalkan tauhid ya, dengan berbagai bentuk jenisnya, dengan berbagai macam jenis kesyirikan ya. Baik, maka dia selamat. Dan tidak mungkin selamat dari kesyirikan kecuali orang yang mengenal, mengetahui syirik itu apa ya, tauhid itu apa ya. Baik, maka ini isyarat ya, untuk belajar ya, isyarat untuk berilmu ya, berilmu tentang tauhid supaya dia bisa merealisasikan tauhid, harus tahu tauhid ya. Demikian pula dia harus mengenal syirik supaya dia menjauhi, meninggalkan kesyirikan-kesyirikan itu ya. Kalau tidak tahu ya, tidak mungkin dia selamat. Dia melakukan, meyakini, oh ini bukan syirik, ternyata syirik ya. Baik, maka ini isyarat untuk belajar ya. Wa bid'atin tukhalifu sunnah. Demikian pula yang kedua, hati yang selamat dari kebid'ahan yang menyelisih sunnah. Baik, demikian pula ini butuh berilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa syahwatin tukhaliful amr. Dan hati yang selamat dari syahwat yang menyelisih perintah Rabb-nya subhanahu wa ta'ala. Syahwatnya dia tundukkan tadi dengan kesabaran ya, dengan sikap sabar dia tundukkan syahwat dia. Tidak mungkin dibuang, tidak mungkin dihilangkan, tetapi dikekang, dididik, dikuasai ya. Jangan dirinya yang dikuasai oleh syahwat ya, tetapi dia mampu mengekang syahwatnya ya. Dia tundukkan syahwatnya. Wa ghaflatin tunaqidu dzikr. Kemudian yang keempat, hati yang selamat dari kelalaian yang bertentangan dengan zikir ya. Maka hatinya senantiasa hidup mengingat Rabb-nya subhanahu wa ta'ala, senantiasa lisannya berzikir mengingat Rabb-nya subhanahu wa ta'ala, memuji Rabb-nya subhanahu wa ta'ala. Qala wa hawan yunaqidu tajrida wal ikhlas. Dan yang kelima, terakhir, hati yang selamat dari hawa nafsu, dari hawa yang bertentangan dengan at-tajrid, al-ikhlas, kemurnian dan keikhlasan ya. Yakni perbuatan dia, amalan dia tidak berdasarkan hawa nafsu dia, keinginan dia, tetapi murni semata-mata mengharap apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bagian dari amalan dia untuk jiwanya, untuk hawa nafsunya ya. Semata-mata amalan dia hanya untuk Rabb-nya subhanahu wa ta'ala. Baik, ini lima perkara yang harus bersih hati seorang hamba darinya, maka akan menjadi hati yang selamat. Wa hadhil khamsatu hujubun 'anillah wa tahta kulli wahidin minha anwa'un katsiratun tatadammanu afradan la tanhasir. Dan ketahuilah bahwasanya lima perkara ini, syirik, bid'ah, syahwat dan seterusnya, merupakan penghalang, penutup-penutup dari Allah Subhanahu wa taala. Masing-masingnya itu akan menutup hamba dari Rabb-nya Subhanahu wa taala. Menghalangi hamba dari Rabb-nya Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya pada setiap macam dari lima tadi itu memiliki jenis macam-macam yang sangat banyak. Syirik banyak macamnya, beraneka ragam, demikian pula kebitahan sangat banyak, ya. Tidak terbatas, ya. Banyaknya sangat sangat banyak, demikian pula syahwat dan seterusnya. Ya. Taib. Maka butuh untuk bersungguh-sungguh seorang hamba, mujahadah, ya. Berijtihad sungguh-sungguh merealisasikan qalbun salim ini, ya. Walid qala rahimahullah walidzalika saddat hajatul abdi bal daruratuhu ila an yas'alallaha an yahdiya siratal mustaqim. Falaisal abdu ahwaja minhu ila hadhi ta'wati walaisa syai'un anfa'alahu minha. Kalau kita mengetahui tadi, perusak-perusak hati yang selamat tadi sangat banyak, sangat berbahaya, menjauhkan hamba dari Rabb-nya Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kita tahu sangat butuhnya seorang hamba, bahkan darurat, ya. Darurat itu kebutuhan yang sangat, kalau tidak terpenuhi maka akan mengancam jiwa dia. Lebih daripada hajat, ya. Kalau hajat, ya, itu terpenuhi, bagus. Kalau tidak terpenuhi, tidak apa-apa, ya. Tidak bermadarat pada dia. Tapi ini sudah darurat, ya. Seorang hamba itu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Ini sebuah doruri, ya, perkara yang sangat doruri pada seorang hamba itu memohon kepada Rabb-nya Subhanahu wa taala petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memohonnya pada setiap kali sholat kita, ya. Dan tidaklah kebutuhan ada pada seorang hamba itu kebutuhan yang lebih besar dibandingkan permohonan kepada jalan yang lurus ini. Ya. Ini kebutuhan yang paling besar seorang hamba memohon ditunjukkan jalan yang lurus. Melebihi kebutuhan dia dari kebutuhan-kebutuhan pokok yang lain. Ya. Melebihi kebutuhan dia terhadap kebutuhan pokok yang lain, itu memohon jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu perkara yang paling bermanfaat untuk dia, ya. Musibah apapun yang menimpa dia, kalau dia berada di atas siratal mustaqim, maka dia berada di atas kebaikan yang besar, ya. Apapun keadaan hamba, kalau dia berada di atas siratal mustaqim, maka sungguh dia berada di atas nikmat yang sangat agung, ya. Baik, maka karena sudah tadi, ya, jalan-jalan yang merusak hati yang selamat itu sangat banyak, sangat berbahaya, maka sangat daruri seorang hamba memohon kepada Rabb-nya jalan yang lurus. Baik, kemudian keadaan hamba terhadap siratal mustaqim itu ada beberapa tingkatan, ada beberapa keadaan. Qala fa inna siratal mustaqima yatadammanu uluman wa iradatin wa malan wa turukan wa zahiran wa batinan tajri alaihi kulla waktin. Maka sungguhnya siratal mustaqim itu mengandung ilmu, ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan, iradat, kehendak, keinginan-keinginan, akmal, amalan-amalan, turuk, meninggalkan-meninggalkan, perkara-perkara yang harus ditinggalkan supaya tetap berada di atas sirat. Ya. Ada amalan-amalan yang harus dikerjakan supaya berada di atas sirat. Ada iradah-iradah yang harus dia kerjakan supaya berada di atas sirat. Ada ilmu yang harus dia ketahui supaya dia berada di atas sirat. Baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini berlaku pada setiap waktu pada seorang hamba. Ya. Ima dia butuh ilmu supaya berada di atas sirat. Ima dia butuh amalan supaya berada di atas sirat. Ima dia butuh meninggalkan supaya berada di atas sirat. Maka keadaan hamba, fatafasilu sirat al-mustaqim qad ya'lamuhal abdu wa qad ya'lamuha. Terkadang seorang hamba itu mengenal, mengetahui rincian tentang siratal mustaqim. Ini jalan yang mengantarkan pada siratal mustaqim. Ini juga, itu juga. Terkadang hamba mengetahui rinciannya. Terkadang tidak tahu sama sekali. Tidak pernah tahu apa itu siratal mustaqim. Ya. Qala wa qad yakunu ma la ya'lamu aktsar mimma ya'lamu. Dan terkadang ada yang mengetahui sebagiannya yang tidak dia ketahui lebih banyak, ya, dari siratal mustaqim tadi yang berupa ilmu, berupa iradah, berupa amalan, berupa turuk tadi. Dia tahu sebagiannya, tapi mayoritasnya tidak tahu. Qala wa ma ya'lamu qad yaqdiru alaihi wa qad la yaqdiru alaihi. Kemudian terkadang seseorang itu sudah tahu ini siratal mustaqim, ya. Ini jalan yang lurus. Ini jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini jalan keselamatan. Tetapi dia tidak mampu melakukannya. Ada yang mampu, dia kerjakan, dia amalkan, dia tinggalkan, ya, dia ketahui. Ada yang orang-orang tidak punya kemampuan. Wa huwa siratul mustaqim wa in ajiza anhu, padahal itu adalah siratul mustaqim, ya. Walaupun dia tidak mampu melakukannya, ya, itu siratul mustaqim. Wa ma yaqdiru alaihi qad turiduhu nafsuhu wa qad la turiduhu. Kemudian orang yang sudah tahu siratul mustaqim, kemudian dia mampu melakukannya, punya kemampuan, punya kudroh. Tetapi berarti dia mampu secara fisik, ya, secara jasad kuat. Tetapi iradahnya lemah, tidak mau dia. Iya, itu memang jalan kebaikan. Tapi dia tidak punya kemauan. Lemah iradahnya. Ini kasel, ya. Males, ya. Iradahnya lemah, ya. Sudah, biarkan dia, saya tidak mau, ya. Biarkan orang itu, saya tidak mau, gitu. Ini keadaan hamba dengan siratal mustaqim. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Ada yang tahu sebagiannya. Ada yang tahu, tapi ada dua kemungkinan lagi. Dia mampu dan tidak mampu. Ada yang mampu, tapi ada kemungkinan lagi. Dia menghendakinya dan tidak menghendakinya. Ya. Baik. Tidak semua yang mampu melaksanakan berada di atas siratal mustaqim itu, dia menginginkannya. Qala wa qad la turiduhu kasalan wa tahawunan wa laqiyami mani'in wa ghairi dzalik, ya. Siratal mustaqim yang dia mampui itu terkadang dia menghendakinya, iradahnya kuat, himmahnya kuat. Terkadang tidak mau dia, tidak punya kemauan, tidak punya iradah karena sebab malas atau karena meremehkan atau karena ada penghalang, dia mau melakukannya, tetapi dicegah sama kawan-kawan dia, sama orang-orang dekat dia. Tidak usah, nanti begini, nanti begitu, ya. Sudah, sini saja. Gitu. Ada penghalang, ya. Sudah, mati irodahnya, ya sudah. Dia tinggalkan, siratal mustaqim. Qala wa ma turiduhu, qad yaf'aluhu wa qad la yaf'aluh. Demikian pula, orang yang punya irodah untuk berada di atas siratal mustaqim, terkadang dia kerjakan, terkadang tidak dia kerjakan. Sudah punya irodahnya, sudah, iya, saya mau. Tapi, terkadang dia laksanakan, ya, dia realisasikan dengan anggota tubuh dia, irodahnya itu, terkadang tidak. Qala ma yaf'aluhu, qad yakumu fihi bisurutil ikhlas, wa qad la yakum. Kemudian, orang yang melakukannya pun, dia berilmu, mengetahui siratal mustaqim, dia punya kemampuan, dia punya kemauan, dia melaksanakannya. Itu pun terkadang terpenuhi syarat ikhlasnya, terkadang tidak. Ya. Terkadang dia melakukannya dengan ikhlas, benar-benar mengharap apa yang ada di sisi Allah, terkadang tidak. Nah, yang ikhlas pun, ya, yang mengharap wajah Allah semata, wa ma yakumu fihi bisurutil ikhlas qad yakumu fihi bikamalil mutaba'ati wa qad la yakum. Orang yang melakukannya dengan ikhlas itu pun terkadang terpenuhi syarat terimanya ibadah yang kedua, itu mutaba'ah, ikhlas dan mutaba'ah, sempurna amalannya, ya. Dan terkadang tidak ikhlas tetapi tidak sesuai dengan bimbingan, tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wa ma yakumu fihi bil mutaba'ati qad yasbut alaihi wa qad yasrifu qalbahu anhu. Kemudian yang terpenuhi syarat mutaba'ahnya juga ikhlas dan mutaba'ah, tetapi terkadang amalannya itu kokoh tetap ada pada dia, dan terkadang hatinya pun berpaling dari siratal mustaqim tadi, ya. Maka ini keadaan hamba dengan siratal mustaqim, ya. Maka ini pula menunjukkan betapa butuhnya kita kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, butuh kita kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa hadza kulluhu waqi'un sarin fil khalqi fa mustaqillun wa mustaqsir. Maka ini semuanya tadi, dari delapan macam ini, terjadi, ada pada makhluk, pada manusia. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Ya. Wallahu ta'ala, a'lam bisawab, naktafi ilahuna, nasallallahu taufiq lizami, sallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, tafaddalu barakallahu fikum.